berkat ridhonya mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengutamakan Rasulullah lebih daripada diri mereka dan keluarga mereka. Radhiyallahu anhum ajma'in. Mudah-mudahan Allah taala memberikan ridha kepada kita sekalian. Allah taala memberikan anugerah kepada kita sekalian, dijadikan kita orang yang ridha kepada Allah dan diridhai oleh Allah subhanahu wa taala. Dan Allah taala cicipkan di dalam hati kita manisnya ridha, manisnya cinta, manisnya iman. Amin dan taufik dari Allah taala diberikan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Allahumma Allahumma hdina fi huda wa ij'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amra wa asha برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامين وعلى اله وسلم فاقر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.